نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah jami'an. Di kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Kitabut Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Pembahasan kita sudah sampai bab ke-6 dari bab Kitabut Tauhid, yaitu berbicara tentang bagian dari kesyirikan, yaitu orang menggunakan kalung atau menggunakan sejenis dari ini di badan untuk menolak bala, menolak penyakit. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang dalam syariat kita termasuk bagian dari kesyirikan. Hanya apakah kesyirikan itu asghar atau akbar, ini nanti dilihat rinciannya. Baik, kita sudah masuk dalam ucapan beliau sebenarnya, ucapan musannif yang kedua dari bab ini. Kita masuk ke ucapan yang kedua langsung. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, An Imran ibn Husain radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Dari Imran ibn Husain, semoga Allah meridho beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat pada seorang di tangannya ada kalung dari kuningan. Faqala, maka Nabi pun berkata, Mahadihi, apa ini? Qala minal wahinah, berkata orang tersebut, dari penangkal sakit. Jadi kalung yang dikalungkan di tangan itu sebagai penangkal sakit. Inzi'ha, itu Nabi mengatakan, lepaslah dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya kalung tadi, gelang tadi, tidaklah menambahmu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sungguhnya engkau jika engkau meninggal sedangkan gelang tadi ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Hadisnya makbul, sanadnya diterima. Taib ini dari hadis berbicara tentang kalung, apa berbicara tentang gelang yang memang dipakai oleh seorang untuk menolak penyakit, bahkan dikatakan penangkal sakit. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk mencopotnya. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya engkau meninggal dan itu masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Syarah keterangan, qala al-imam Ahmad, berkata al-imam Ahmad, haddathana Khalaf ibn al-Walid, qala haddathana al-Mubarak, anil Hasan, qala akhbarani Imran ibn Husain. Jadi, akhbarani dari Imran ibn Husain, sebagaimana hadis di atas. Anna Nabiya Sallam abusara ala adudi rajulin khalqahu. Atau khalqah, atau halqah. Sesungguhnya Nabi SAW melihat pada lengan tangan seorang laki-laki ada gelang. Qala araha min sufrin. Berkata, Nabi menyangkanya, mengiranya itu dari kuningan. Faqala waihaka. Berkata Nabi SAW, celaka engkau. Mahadihi, apa ini? Qala, orang tersebut berkata, minal wahina, dari penangkal sakit. Sama bentuk riwayatnya dengan riwayat yang sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Qala, berkata Nabi SAW, amma innaha la taziduka ila wahnan. Adapun sesungguhnya gelang tadi tidaklah menambahmu kecuali kelemahan. In batha, itu buanglah. Angka, dari engkau. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Sesungguhnya seandainya engkau meninggal dan gelang itu masih ada padamu, sungguh engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, fa innaka in mitta ukilta ilaiha. Maka sungguhnya jika engkau meninggal, maka akan dipasrahkan kepada gelang tadi. Wal hakim waqala, dan berkata, sahihul isnad, sanadnya sahih. Wa aqarrahu Ad-Dhahabi, dan disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi. Tapi ini seputar riwayat-riwayat yang mirip, yang berbicara tentang apa, Mas? Tentang gelang yang dipakai dari bahan kuningan yang dipakai untuk menangkal sakit. Ya. Kalau kita melihat seperti ini secara tajrubah, tidak ada hubungannya antara gelang yang dipakai dengan sakit-sakit yang datang ke dari seorang untuk ditolak. Orang mendapatkan maunya sakit dari sakit badan gitu, kemudian menggunakan gelang kemudian bisa menolak sakit, itu enggak masuk akal. Jadi sebab yang tidak masuk akal, sebab yang tidak disyariatkan dalam agama. Nah, sebab yang seperti ini adalah syirik. Masuk ke syirik asghar. Selama dia tidak berkeyakinan semata-mata gelang itu saja yang bisa menolak sakit, tapi dia hanya menjadi sebab saja, itu sudah syirik asghar. Walaupun dia berkeyakinan bahwa Allah yang menyembuhkannya, tapi dia menjadikan sebab yang syariat tidak menjadikan itu sebab, yaitu menggunakan apa, Mas? Gelang. Tapi kalau dia yakin bahwa gelang itu yang semata-mata menyembuhkannya, maka syiriknya syirik, jadi syirik akbar. Itu permasalahannya di situ. Waqala al-hakim, berkata al-imam al-hakim, aktsaru masayikhina, kebanyakan dari syekh-syekh kami, ala anna al-hasan sami'a min Imran, bahwasannya Hasan, al-Hasan itu mendengar dari Imran. Wa qawluhu fil isnad, dan ucapannya dalam masalah isnad, akhbaroni Imran, telah mengabarkan aku Imran. Ya dulu ala dalik, menunjukkan bahwasannya Al-Hasan itu mendengar dari Imran. Itu ucapan akhbaroni, telah mengabarkan aku. Hasan mengatakan, telah mengabarkan aku apa? Imran. Berarti Imran itu adalah maksudnya Al-Hasan itu telah mendengar dari Imran. Taip. Qauluhu, ucapannya, an Imran ibni Husain, ay ibnu Ubaid ibni Khalaf Al-Khuzai, itu nama dari Imran ibnu Husain. Abu Nujaid binun wajim musaggar, Itu dibaca dengan musaggar tasgir Nujaid. Sahabiyun, seorang sahabat. Ibnu sahabi, anaknya sahabat. Dia sahabat dan anaknya seorang sahabat pula. Aslama am Khaybar. Dia telah Islam pada tahun Khaybar, perang Khaybar. Wa mata, dan beliau meninggal radhiyallahu an sanata isnatain wa khamsina bil Basrah. Beliau meninggal pada tahun 52 Hijriah di daerah Basrah. Baik. Wauluhu, dan ucapannya, ra'a rajulan, Nabi melihat seorang laki-laki, fi riwayatin atau fi riwayat Al-Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Imam Al-Hakim menyebutkan tentang peristiwa ini, yaitu aku masuk atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adudi khalqah, yang ada di tanganku, yaitu di lengan tanganku, gelang sufrin, itu dari kuningan. Faqala ma hadhihi al hadis. Kemudian Nabi mengatakan, apa ini? Kemudian hadis disebutkan seperti yang kita baca di atas. Kemudian wal mubham fi riwayah Ahmad, yang mubham, tidak jelas, dalam riwayat Imam Ahmad, huwa Imran, yaitu Imran. Maksudnya dalam riwayat Imam Ahmad, orang yang menjadi mubham itu adalah Imran. Rawa al-hadis. Yang rawi al-hadis. Yang dia sebagai perawi dari hadis ini. Jadi tidak ada masalah karena mubham yang ada pada Imam Ahmad ternyata dalam riwayat yang lain itu tidak mubham. Karena jelas Al-Hasan itu mendengar dari Imran. Sehingga menjadi jelas hadis ini dengan jalan-jalan yang lain. Qauluhu ma hadhihi, apa ini? Kata Nabi SAW, pertanyaan apa ini kepada laki-laki yang menggunakan gelang tadi, itu memberikan faedah. Bisa yuhtamal annal istifham lil istifsal an sababi lubsiha. Memberikan kemungkinan bahwasanya pertanyaan Nabi itu untuk mencari tahu dari sebab menggunakannya. Jadi, apakah ini? Itu pertanyaan untuk mencari tahu sebab penggunaan daripada gelang tadi. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan pula pertanyaan tadi, ayyakuna lil ingkar, untuk mengingkari, mahadihi, untuk mengingkari, bukan untuk bertanya apa sebabnya kamu pakai itu, tapi untuk mengingkari. Jangan seperti itu. Itu bahasanya. Baik. Kata beliau di sini, wa huwa adhar, dan ini yang tampak daripada pertanyaan Nabi itu untuk mengingkari. Untuk apa? Mengingkari. Karena perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kesyirikan, kekufuran itu memang pada dasarnya diingkari. Diingkari walaupun dalam hati, walaupun dalam hati. Apalagi pertanyaan seperti ini menunjukkan kepada pengingkaran. Pertanyaan kepada pengingkaran. Karena perbuatan maksiat, perbuatan kekufuran, kesyirikan itu diingkari. Hanya Nabi SAW itu memberikan penjelasan pada kita bahwa pengingkaran itu tidak cukup. Tetapi harus dilanjuti dengan penjelasan. Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, lepaslah. Kalau seandainya barang itu masih ada padamu dan engkau meninggal, maka tidak akan berikan apa mas keberuntungan kepadamu selama-lamanya. Ini Nabi memberikan penjelasan. Jadi memberikan hujah kepada orang yang dilarang tadi. Ini penting ya mas ya. Jadi hujah itu disampaikan kepada orang yang kalau kita melarang dia daripada suatu perbuatan. Apalagi perbuatan itu syirik. Setelah kita melarangnya, kita berikan hujah, alasan, kenapa? Itu penting, karena orang itu akan tahu kalau itu memang tidak boleh dengan dalil, dengan hujah. Nah, itu Nabi SAW mengajarkan demikian. Ya. Baik. Nanti ada pelajaran masalah itu pula, insya Allah. Kemudian di sini qauluhu minal wahinah, dalam hadis disebutkan laki-laki tadi setelah ditanya dia mengatakan ini dari penangkal sakit. Berkata qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, al-wahinah itu irqun ya'khudhu fil mangkib. Nyeri otot yang ada di daerah apa ini? Bahu. Itu nyeri otot. Asal kalimat al-wahinah. Kulliha seluruhnya. Berarti di seluruh bagian daripada bahunya. Fayurqa bin minha. Kemudian dirukyah darinya. Waqila, dan ada pendapat yang lain dikatakan al-wahinah itu adalah huwa maradun ya'khudu fil adudi. Yaitu sakit yang ada di bagian lengan atas. Sakit yang ada di bagian tangan lengan atas ini. Tuh. Wahia yaitu ta'khudu rijala duna nisa, yang terjadi di kalangan laki-laki dan bukan di kalangan perempuan. Maksudnya al-wahina tadi adalah sakit yang ada di bagian lengan atas tangan, yang itu hanya pada laki-laki saja, wanita tidak. Wa innama nuhiya anha li'annaha innama takhadaha ala annaha ta'simuhu minal alam. Hanya saja dilarang daripada perbuatan ini, al-wahinah, karena sungguhnya telah menjadikan dia atas bahwasanya untuk menjaga dari sakit. Jadi perbuatan al-wahinah tadi, yaitu menempatkan gelang yang ada di tangan untuk menolak sakit, ini yang dilarang. Perbuatan ini. Kemudian di dalam kisah riwayat ini ada pelajaran wafihi, pada kisah ini ada pelajaran i'tibarul maqasid, bahwasannya tujuan maqasid, maksudnya atau tujuan-tujuan itu dilihat dari tindakannya. Dilihat dari apa? Tindakannya. Jadi ketika orang itu mengatakan ini untuk apa? Untuk menolak sakit. Ya, kemudian Nabi SAW apa? Karena tujuannya itu Nabi SAW melarangnya. Kalau orang hanya menggunakan gelang saja, enggak ada masalah. Paham ya? Nah, menggunakan jam, Pak, enggak ada masalah. Tapi kalau jam tangan tadi dipakai untuk menolak penyakit, itu yang menjadi tujuan. Disitulah dilarang oleh Nabi SAW, karena itu bertentangan dengan syariah. Karena jam tidak bisa menolak apa, Mas? Sakit. Kalau kita bahasakan sekarang, sebagai apa, Mas? Sebagai apa? Kalau jam dipakai untuk menolak sakit, berarti jam sebagai apa? Jimat. Kita bahasakan sebagai jimat. Dan itu dilarang dalam syariah. Paham ya? Dan kebiasaan manusia itu mirip. Dari zaman ke zaman mirip. Dari tempat ke tempat, dari satu tempat ke tempat lain mirip. Ya itu begitu-begitu aja. Menjadikan sesuatu sebagai apa? Jimat. Dipakailah, dikalungkanlah, dipasih di tanganlah, di badanlah, dikalungkan apalah, begitu. Itu sebagai jimat. Mirip-mirip. Dari dulu sampai sekarang apa? Mirip. Karena yang mengajarkan sama, satu. Yang mengajarkan jenisnya sama. Apa itu, Mas? Yaitu iblis dan bala pasukannya. Ilmunya terwariskan dari dulu sampai sekarang, hanya kadang-kadang bendanya berbeda karena zaman makin modern, sehingga benda yang kita dapatkan dulu nggak ada plastik yang banyak, sekarang plastiknya banyak. Hampir semua benda terbuat dari apa? Plastik. Bunga ya plastik, itu Mas. Ini ya plastik kabeh, iki ya sampulnya plastik. Sampai sekarang plastik yang mendominasi, sehingga mungkin bisa jadi barang plastik itu bisa dipakai dan dijadikan sebagai apa? Jimat. Nah, bisa jadi. Kalau kemarin yang kita bacakan dari Kuningan. Ya, Kuningan mungkin makin susah didapatkan, cari barang yang apa? Gampang. Nah, itu berarti tujuan itu dilihat dari tindakannya. Nah, apa? Baik. Itu sudah. Kemudian, qauluhu ucapannya Nabi SAW, inzi'ha, copotlah dia. Fa innaha la taziduka ila wahnan, sesungguhnya gelang tadi tidak menambahmu kecuali hanya kelemahan saja. Jadi sesungguhnya tidak menolak penyakit, justru menambah apa? Kelemahan bagimu. Tidak ada hubungannya antara gelang dengan penyakit yang ada di tubuhmu, enggak ada. Orang sakit perut ya minumnya apa, Mas? Sesuatu yang berkaitan dengan perut, atau digosok-gosok anginnya keluar, atau minum apa, Mas? Air hangat, atau minum rempah-rempah dan seterusnya. Itu ada hubungannya. Sakit perut pakai ini sembuh. Ada hubungannya apa? Ada hubungannya. Itu namanya sebab yang tidak dijadikan sebagai sebab oleh syariah. Itu yang menjadikan syirik asghar. Selama dia meyakini Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau dia meyakini hanya semata-mata benda itu, syirik akbar. Selesai sudah. Saya ulangi-ulangi itu biar antum paham bahwa tidak selamanya apa dosa syirik itu kaitannya dengan tidak meyakini Allah. Tidak. Dia masih meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi menjadikan sebab yang syariat tidak apa? Menjadikan itu sebab. Itu masuk ke dalam syirik apa? Asghar minimal. Kalau dia yakin itu semata-mata yang menyembuhkan, ya tanpa Allah ya akbar jadinya. Dipahami? Ya. Sebenarnya syariat itu memang melarang jalan-jalan menuju kepada kesyirikan, baik kecil maupun besar. Baik. An-naz'u, atau inzi'ha, dengan dari kalimat masdarnya, an-naz'u, huwa al-jadbu bikuwah, yaitu menarik dengan kuat. Akhbaro annaha la tanfa'uhu, bahwa Nabi mengatakan, gelang tadi, tidak memberikan manfaat kepadanya, bahkan memberikan kepadanya tambah lemah. Bal tadarruhu atau tadurruhu wa taziduhu da'fan, bahkan memberikan kemudharatan kepadanya dan menambahnya kelemahan. Wa kadzalika kullu amrin, oleh sebab ini demikian pula setiap perkara, nuhiya anhu, dilarang dari syariat ini, fa innahu la yanfa'u ghaliban, sungguhnya yang dilarang itu tidak memberikan manfaat secara umum. Maksudnya kalau itu dilarang dalam syariah, berarti itu tidak memberikan manfaat. Itu secara umum demikian. Hanya panjenengan dilarang dari suatu perbuatan, berarti perbuatan yang dijalani tadi, kalau yang dilarang dilangkai, pasti perbuatan itu tidak akan beri manfaat. Itu secara umum dipahami demikian. Kemudian kalau seandainya wa in nafa'a ba'duhu fadarruhu akbaru min naf'ihi, kalau seandainya yang dilarang tadi mungkin bisa memberikan manfaat, maka bahayanya, kemudharatannya itu lebih besar dari manfaatnya. Ya. Jadi umpamanya dilarang dari sesuatu, kadang bisa manfaatnya ada, tapi dosanya, kemudharatannya itu lebih besar dari manfaatnya. Bisa jadi seperti itu. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahat abadan, maka sungguhnya seandainya engkau meninggal dan kalung atau gelang tadi masih ada padamu, maka engkau tidak akan berbahagia selamanya, tidak akan beruntung selamanya. Li'annahu, karena apa, Mas? Tidak akan berbahagia. Li'annahu syirkun, karena perbuatan tadi termasuk perbuatan syirik. Wal falah, dari kalimat aflahat, al falah itu huwa al fauzu wadzufru wassa'adah. Makna dari kalimat al falah yaitu pertama kesuksesan, yang kedua kemenangan, wassa'adah kebahagiaan. Itu maksud makna dari al falah. Jadi untuk antum dipanggil hayyal al falah, ya, menujulah apa, Mas? Kebahagiaan, juga sekaligus maknanya kemenangan, juga sekaligus artinya ke apa, Mas? Kesuksesan. Itu sama maknanya. Selesai kita dari keterangan hadis yang kita baca. Tapi kita masih dalam bab yang sama. Masih ucapan penulis setelahnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Fihi, pada kisah ini, syahidun likalami sahabah, persaksian terhadap ucapan sahabat, anna syirkal asgar akbar min atau minal kabair. Bahwa syirik asgar itu, syirik yang kecil, itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Maksudnya dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain. Itu syirik asgar itu lebih besar dosanya. Kalau dibandingkan dengan syirik akbar ya jelas kalah. Karena syirik akbar lebih besar dosanya. Bahkan mengeluarkan seorang dari apa? Islam. Sedangkan syirik asgar dosa besar. Tetapi belum sampai mengeluarkan orang dari Islam. Ya mas ya? Belum, karena dia masih punya keimanan. Hanya dosa syirik asgar itu pula tidak diampuni Allah. Kalau orang itu tidak bertobat daripadanya. Kalau dia meninggal tidak bertobat, tetap tidak diampuni. Syirik akbar maupun syirik asgar. Hanya orang yang syirik akbarnya itu tidak bertobat daripadanya, dia akan kekal dalam api neraka. Syirik asgar dan dia tidak bertobat daripadanya, tetap mendapatkan dosa sampai di hadapan Allah di akhirat nanti, tapi dia tidak kekal dalam api neraka. Bedanya di situ. Paham ya? Baik. Wa annahu lam yuqdar bil jahalah. Dan sesungguhnya pula tidak diberi udzur orang yang melakukan syirik apa mas? Asgar, syirik akbar dan seterusnya itu tidak diberikan udzur dengan ketidaktahuan dia. Tetap dia dosa. Tetap. Dia melakukan syirik asgar karena tidak tahu, tetap dia mendapatkan dosa syirik asgar. Itu maksudnya. Tidak diberikan udzur. Tetapi bukan stop sampai situ. Nabi SAW mengajarkan, memberikan hujah, memberikan pengajaran. Setelah itu, tetap diingkari, tetap dikatakan itu dosa, walaupun tidak tahu. Tetapi Nabi memberikan apa? Pengajaran, tidak boleh seperti itu. Paham ya? Paham gak? Nah itu, demikian. Itu bentuknya. Jadi jangan stop sampai sini, karena Nabi itu tidak berhenti sampai sini. Tidak diberi udzur, betul. Bagi orang yang melakukan suatu dosa, syirik asgar, tidak tahu, tidak diberi udzur. Tetap dianggap dosa apa? Dosa syirik asgar. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Keterangan kepadanya, hujah kepadanya. Itu penting. Banyak peristiwa seperti ini. Ketika sahabat-sahabat itu baru masuk Islam dari kufar masuk Islam, mereka melewati sebuah pohon yang di situ digantungkan apa? Datul Anwad, pedang-pedang. Ya, mas, punya orang-orang musyrik ini, syirik. Mereka meminta kepada Nabi, ij'alana apa? Datul Anwad kama lahum datul anwad au kama qala sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Kata sahabat yang baru masuk Islam itu, jadikanlah kami datul anwad ini sebagaimana orang-orang musyrik punya datul anwad. Allah Nabi mengatakan Allahu akbar. Membaca Allahu akbar. Tapi bukan stop sampai situ. Nabi SAW kemudian menjelaskan kepada mereka. Jadi apa mas? Sesuatu yang syirik tetap dianggap syirik. Tetapi setelahnya apa? Dikasih hujah, dijelaskan kepada mereka. Paham ini? Wahai kafir. Gitu Nabi katakan kepada mereka kafir. Enggak. Nabi memberikan apa? Penjelasan. Diingkari tetap. Tapi mereka menjadi penjelasan tentang bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Sebagaimana ucapan Bani Israil kepada siapa? Musa. Ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perlu dipahami yang masalah yang seperti ini dipahami. Jangan dipotong saja. Makanya para ulama itu menjelaskan lebih jelas dalam masalah seperti ini. Baik. Tetap dikasih hujah. Dikasih hujah, penjelasan. Ya. Kemudian Nabi SAW menganggap sahabatnya kafir semua tadi itu. Kan enggak. Setelah berbuat demikian, apa dianggap kafir? Kafir. Enggak. Tapi dianggap apa? Diberikan penjelasan. Itu soal enggak boleh. Dikasih hujah. Kemudian di sini wafihi dan di dalam kisah ini pula ada pelajaran al-inkar bitaglid ala man fa'ala misla dalik. Pengingkaran dengan kerasnya terhadap orang melakukan seperti ini. Betul, Nabi SAW mengingkari dengan jelas. Inzi'ha, copotlah. Ini Nabi SAW mengingkarinya dengan tegas. Bahkan dalam riwayatnya disuruh dibuang. Maka Nabi mengatakan, kalau itu ada padamu, terus sampai kau mati, maka kamu tidak akan apa berbahagia, tidak akan sukses, tidak akan mendapat kemenangan selama-lamanya. Taib. Qauluhu, di sini disebutkan, rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Dalam terakhir riwayat ini disebutkan, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Berarti hadis ini sanadnya makbul, diterima. Huwa al-Imam Ahmad, dia adalah seorang imam namanya Ahmad Ibnu Hanbal atau Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. Ibnu Hilal, Ibnu Asad, Ibnu Idris, Ibnu Abdullah, Ibnu Hayyan, Ibnu Abdullah atau Ibnu Abdullah, Ibnu Anas, Ibnu Auf, Ibnu Qasid, Ibnu Mazin, Ibnu Syaiban, Ibnu Duhalin, Ibnu Tha'labah, Ibnu Uqabah atau Uqabah, Ibnu Sa'ab, Ibnu Ali, Ibnu Bakar, Ibnu Wail, Ibnu Qasid, Ibnu Hindi, Ibnu Aqsa, Ibnu apa nih? Zu'mi, Ibnu Jadilah, Ibnu Asad, Ibnu Rabi'ah, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan, Al-Imam Al-Alim. Jadi, sana apa namanya, silsilahnya, turunannya. Baik. Seorang imam yang alim, yang berilmu, Abu Abdullah, kunyanya apa? Abu Abdullah. Imam Ahmad itu kunyanya Abu Abdullah. Ad-Duhli, Thumma Syaibani Al-Marwazi. Kemudian Syaibani Al-Marwazi. Biasa. Dahulu seperti ini para ulama. Jadi mereka pertama Ad-Duhli. Kemudian Syaibani. Kemudian apa? Al-Marwazi. Thumma Al-Baghdadi. Kemudian Al-Baghdadi. Maksudnya dinisbahkan kepada daerah-daerah, tempat-tempat yang dia mendatanginya. Imam Ahmad. Imamu Ali Asrihi. Imam di zamannya. Imam di penduduk zamannya. A'lamuhum bil fikhi wal hadis. Orang yang paling berilmu di antara mereka di zamannya di dalam bidang fikih dan bidang hadis. Wa asadduhum wara'an wa mutaba'atan li sunnah. Dan yang paling orang yang paling wara' di antara mereka dan orang yang paling mengikuti kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Imam Ahmad di zamannya. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'du ahli sunnah, dan dialah Imam Ahmad yang sebagian ahli sunnah mengatakan tentang beliau. Anid dunya makana asbarah. Dari dunia orang yang paling sabar. Wa bil madin makana asbahahu. Dan dari orang-orang terdahulu, dia yang paling menyerupainya. Mengikuti orang terdahulu. Masya Allah ya. Imam Ahmad. Atatsu dunya fa'abaha. Maka datang kepada dia dunia, dia enggan, tidak mau. Itu Imam Ahmad. Wa subahu fanafaha. Ada datang subhat, dia bisa meniadakannya, menolaknya. Meniadakannya. Khurija bihi min maru wa huwa hamlun. Dikeluarkan dari dengannya dari daerah Maru, daerah suatu tempat namanya Maru, dan dia sedang dihamil oleh ibunya. sedang dihamili, sedang di dalam kandungan, bahasanya begitu. Fawulida bi Baghdad sanata arba'in wasittin wa mi'ah. Beliau akhirnya dilahirkan di kota Baghdad. Imam Ahmad dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah. 164 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal. Fi syahr Rabi'ul Awal, pada bulan Rabi'ul Awal. Imam Ahmad di Baghdad. Baghdad di mana? Irak. Masih sekarang masih ibu kotanya apa? Baghdad masih ya? Masih. Berarti dulu daerah-daerah ilmu di situ, Baghdad, Basrah, kemudian apa? Kufah, itu daerah-daerah ilmu. Walaupun itu bukan negeri Arab, itu negeri Ajam, berdekatan negeri Arab, tapi tempat para ulama banyak di sana menghafal hadis, meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, bahkan daerah tempat munculnya kaidah-kaidah bahasa yang mulai dibuat di sana, di daerah Basra dan daerah Mas, daerah Kufah. Masa ada madhab Basriyin, ada madhab Kufiyin dalam bahasa Arab, Nahu, di daerah Irak tadi. Taib, kemudian kita baca, masih seputar Imam Ahmad ya, kita mengenal seorang alim. Wa talaba Ahmad al-ilma sanata wafati Malik. Dan Imam Ahmad itu mencari ilmu pada tahun meninggalnya Imam Malik. Dia mulai mempelajari ilmu itu pada saat-saat di tahun-tahun itu, tahunnya Imam Malik meninggal dunia. Imam Malik, seorang imam madhab yang lebih tua dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika Imam Ahmad mulai cari ilmu, di saat itu tahun-tahun itu meninggalnya Imam Malik rahimahullah. Wa hiya sanata 79. Itu maksudnya pada umur 79 tahun. Imam Malik itu umur 79 tahun. Cukup panjang ya, masyaallah. Fa sami'a min Husain. Maka Imam Ahmad itu mendengar hadis dari seorang yang bernama Husain atau Husain gurunya. Wa Jarir ibni Abdul Hamid, juga dari Jarir ibni Abdul Hamid. Wa Sufyan ibni Uyainah, dan Imam Ahmad itu mendengar hadis dari gurunya, diantara juga Sufyan ibni Uyainah. Terkenal ya, Sufyan ibni Uyainah. Ada dua Sufyan. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri. Wa Mu'tamar ibni Sulaiman, juga guru yang lain, Imam Ahmad mendengarkan ilmu dari Mu'tamar ibni Sulaiman. Wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ini juga gurunya. Wa Muhammad, apa mas? Ibni Idris al-Syafi'i. Jadi Imam Ahmad juga mengambil ilmu dari gurunya bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masyaallah. Itu. Ini Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Wa Yazid ibni Harun wa Abdul Razzaq. Ini gurunya juga dua orang ini rahimahumullah. Wa Abdurrahman ibni Mahdi. Ini Abdurrahman bin Mahdi, seorang alim dalam meriwayatkan hadis. Orang yang mu'tadil dalam istilah hadis, dalam memberikan penilaian kepada rawi apakah dia orang yang dijarah atau ta'dil, termasuk orang-orang yang mu'tadil, yang pertengahan, mutawasit, yaitu Abdurrahman ibn Mahdi, guru dari Imam Bukhari. Wa khalaik min bi Makkah, dan para ulama yang ada di kota Mekah. Wal Basrah, dan di kota Basrah. Wal Kufah, di kota apa? Kufah. Wa Baghdad, juga para ulama yang ada di Baghdad. Wal Yaman, juga di Yaman. Wa ghairiha minal balad, dan selainnya dari negeri-negeri yang ada. Banyak negeri-negeri ilmu. Yaman, Mesir, Khurasan, Baghdad. Kemudian banyak sekali. Maru, Baik, banyak sekali tempat-tempat ilmu. Sehingga para pencari hadis zaman dulu berjalan mereka berkeliling untuk mencari satu hadis atau dua hadis di negeri yang jauh. Imam Ahmad, Imam Ahmad diantaranya. Begitu pula dengan Imam Bukhari dan seterusnya. Taib. Rawa anhu. Sekarang tadi beliau mengambil ilmu, mengambil hadis dari guru-gurunya. Sekarang yang meriwayatkan hadis dari beliau, Imam Ahmad. Di antaranya ibnahu Salihun wa Abdullah. Dua anaknya, dua putranya meriwayatkan hadis dari beliau. Yaitu Mas Saleh dan Abdullah. Wal Bukhari, Imam Bukhari juga mengambil hadis dari Imam Ahmad. Walaupun tidak banyak, tapi sempat mengambil hadis dari Imam Ahmad. Wa Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani mengambil ilmu dari juga Imam Ahmad. Wa Ibrahim Al-Harbi. Wa Abu Zur'a Ar-Razi. Abu Zur'a Ar-Razi ambil ilmu dari Imam Ahmad. Wa Abu Zur'a Ad-Dimaski. Ada dua, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Zur'a Ad-Dimaski dari Damaskus. Baik. Wa Abdullah Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya. Itu juga seorang perawi hadis, Ibnu Abi Dunya. Wa Abu Bakar Al-Asram. Wa Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi juga mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Abul Qasim Al-Baghawi. Nama Mas? Imam Al-Baghawi. Atau itu bukan? Wala alam suwab. Ya. Abul Qasim Al-Baghawi. Wa huwa akhiru man haddatha anhu, yaitu Abul Qasim Al-Baghawi ini orang yang paling terakhir mengambil hadis dari Imam Ahmad. Wa khalaik dan beberapa ulama. Wa rawa anhu min syuyukhihi. Ada yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad tapi itu gurunya sendiri. Jadi gurunya mengambil hadis dari Imam Ahmad. Biasanya Imam Ahmad mengambil hadis dari gurunya, tapi gurunya ini juga mengambil hadis dari Imam Ahmad. Siapa itu? Di antaranya Abdurrahman Ibnu Mahdi. Tadi Abdurrahman Ibnu Mahdi mengambil guru dari Imam Ahmad, Imam Ahmad mengambil guru darinya. Sekarang guru-gurunya itu mengambil ilmu darinya. Al-Aswad Ibnu Amir. Waman akronahu dan orang-orang yang sebaya dengan Imam Ahmad. Yaitu seperti Ali Ibn al-Madini wa Yahya Ibn Ma'in. Sudah dengar nama-namanya semua? Ali al-Madini. Ya, Masya Allah. Ya, sebaya dengan Imam Ahmad tapi mengambil hadis dari Imam Ahmad. Seperti juga Yahya Ibn Ma'in juga sama. Mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Baik. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, Maridha Ahmad li lailataini. Khalata min Rabi'il Awal. Imam Ahmad itu sakit pada tanggal 2. Ya, malam hari itu dari bulan Rabi'il Awal. Wa mata dan meninggal yaumal jumu'ah pada hari Jumat li isnata atau li isnatai asyarah kharat minhu. Itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Itu satu pendapat berkata Imam Bukhari. Wa qala Hanbal, berkata Hanbal. Hanbal ini siapa Mas? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Berarti kakeknya. Kalau bapaknya, abinya namanya Muhammad. Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kakeknya berarti. Baik. Berkata kakeknya, mata yaum al-jum'ah fi Rabiul Awal. Imam Ahmad meninggal pada hari Jumat pada bulan Rabiul Awal, sanata ihda, pada tahun ihda wa arba'in wa mi'atain. Pada tahun 241 Hijriah. Walahu sab'un wa sab'una sanah. Dan beliau pada saat itu meninggal pada umur 77 tahun. Pendek atau panjang? Panjang, antum aja belum sampai kok. Panjang itu Mas, 77 tahun. Baik. Wa qala ibnuhu Abdullah, berkata anaknya Abdullah. Tadi anaknya siapa dan siapa Mas? Saleh sama Abdullah. Nah, ya. Ada anaknya memang itu yang dua itu yang mereka dia. Ada anaknya juga yang lain. Baik. Saleh, ya di sini apa? Ibnu Abdullah. Wal Fadlu Ibnu Ziyad dan Fadl Ibnu Ziyad. Mata fi thani asyara Rabiul Akhir. Itu meninggal pada 12 Rabiul Akhir rahimahul taala. Semoga Allah merahmatinya. Jadi ada beberapa apa namanya sedikit perbedaan dalam hal beliau meninggal kapan. Jadi itu enggak masalah, ya namanya tarikh. Namanya tarikh demikian kadang-kadang tidak pas atau tidak satu yang meriwayatkan tarikh kapan meninggalnya dan seterusnya. Taip. Yang enggak dipermasalahkan begitu terlalu. Ya, yang penting kita tahu bahwa Imam Ahmad itu ada dan terlahirkan di dunia dan pernah ada dan menjadi seorang apa? Alim, mengeluarkan ilmu yang kita mengambil ilmunya. Karena masalah meninggalnya kapan-kapan kalau ada perbedaan tidak usah terlalu dipermasalahkan. Ya. Jangan dibahas itu panjang tapi masalah ilmunya enggak diambil-ambil. Nah, itu yang keliru. Syaitan itu masuk pada orang-orang tersebut untuk meninggalkan ilmu. Ya, taip. Gimana ini Abu Fatimah? Biasanya Fathul Majid tuh kita butuhin. Eh? Teruskan atau gimana? Cukup? Hah? Cukup? Siapa yang bilang cukup tadi? Om Noval. Insya Allah. Lanjut Fathul Majid atau kata dulu pernah sebelum ini kan kita pernah pertemuan 3 kali ya. Ini ya artinya membaca apa tafsir dari surat Luqman. Itu kita sudah baca di beberapa kali, 3 kali pertemuan di setelah Lebaran ya. Setelah itu libur, ini baru pertemuan lagi. Ya. Nah, kita baca terus saja Fathul Majid dulu. Ya, Bapak Fatimah. Nanti mengusul jadi nanti tolong kasih tahu lagi yang ini. Ya. Kita bagi 2 waktu biasanya, tapi ini satu majinya kita baca dulu. Ya, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahu ta'ala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Walahu an Uqbah ibni Amir marfu'an, dan baginya dari Uqbah ibni Amir secara marfu. Baik, tadi dari Imran ibn Husain. Baik. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung tamimah. Tamimah itu kalau kita bahasakan umumnya apa Mas? Jimat, tamimah. Tapi namanya tamimah. Jenis-jenis namanya tamimah. Kalau tadi apa Mas tadi? Tadi apa? Gelang dari apa? Dari kuningan. Ya. Namanya halqah. Fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan atau wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, wada'ah akan dijelaskan nanti insyaallah, maka Allah tidak akan memberi ketenangan padanya. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Dalam satu riwayat, barang siapa yang menggantungkan tamimah, itu sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Syarah keterangan al-hadis al-awwal, hadis yang pertama, rawahu al-imam Ahmad kama qala al-musannif. Diriwayatkan Imam Ahmad sebagaimana telah diucapkan oleh penulis. Warawahu aidan Abu Ya'la, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la wal Hakim dan Imam Al Hakim. Waqala, dan Imam Hakim berkata, sahihul isnad. Sahih isnad, sanadnya. Wa aqarrahu ad-Dhahabi, dan Imam Dhahabi menyepakati tentang sahihnya sanad ini. Baik. Berarti hadis ini sahih sanadnya. Qauluhu, ucapannya, wa fi riwayah, dalam satu riwayat. Min hadis akhir, dari hadis yang lain. Jadi dalam satu riwayat, maksudnya dalam hadis yang lain, bukan hadis yang kita baca ini. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan demikian. Itu namanya wa fi riwayah. Rawahu Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkannya. Faqala, maka berkata dia, haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Waris, telah bercerita kepada kami Abdus Samad ibnu Abdul Waris. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz ibnu Muslim. Qala haddatsana Yazid ibnu Abi Mansur, telah bercerita kepada kami Yazid ibnu Abi Mansur. An Dukhain Al-Hajri, dari Dukhain Al-Hajri. An Uqbah ibni Amir Al-Juhani, dari Uqbah ibni Amir Al-Juhani. Ya, sebagaimana terakhir dari yang kita baca tadi. Anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW, akbala ilahi rahtun, ada sekelompok orang menghadap kepada Nabi. Rahtun itu jumlahnya tidak lebih dari 10, paling banyak 10, dari 3 sampai 10 rahtun. Jadi ada 10 orang yang menghadap Nabi. Fabaya'a tis'atan wa amsak, atau wa amsaka an wahi. Nabi SAW itu membaiat 9 orang dan Nabi tidak membaiat 1 orang. Baiat ya, baiat kepada Nabi itu baiat syar'i, bahkan menunjukkan kepada orang itu mengikuti apa? Syariah, karena berbaiat kepada Nabi SAW, bersumpah setia untuk mengikuti apa? Mengikuti syariat Nabi. 9 orang berbaiat, 1 orang Nabi tidak membaiatnya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayakta tis'atan wa amsakta an hadha, engkau membayat 9 orang dan engkau tidak membayat 1 ini, yang ini. Faqala, Nabi mengatakan, inna alaihi tamimah, sungguhnya padanya ada tamimah, ada tamimah. Fa'adakhala yadahu faqata'aha, kemudian dia masukkan tangannya dan memotongnya, memutuskannya. Fabaya'ahu, kemudian Nabi pun membaiatnya. Berarti lengkaplah 10 orang. Baik. Waqala, dan Nabi pun mengatakan, ini Nabi selalu memberikan hujah. Memberikan apa, Mas? Penjelasan. Orang itu diingkari, tetap dosanya syirik, tetap syirik asghar namanya. Kalau dia tidak meyakini itu semata-mata yang memberikan apa mudharat atau mendatangkan manfaat. Nabi mengatakan apa, Mas? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung tamimah, yaitu jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Wa rawahu al-Hakim binahwihi wa ruwatuhu thiqat. Dan Imam Hakim meriwayatkan hadis ini dengan semisalnya, dan rawi-rawinya thiqat, berarti hadisnya juga sahih. Baik. Qauluhu, ucapannya, an Uqbah ibni Amir. Uqbah ibni Amir adalah seorang sahabiyun masyhurun, seorang sahabi yang terkenal, masyhur. Faqihun fadilun, seorang yang faqih dan memiliki keutamaan. Waliya imaratin, atau waliya imarati Misra li Muawiyah 3 sinin. Wa mata qariban minas sitin. Beliau pernah menjadi gubernur di Mesir untuk mewakili Muawiyah sebagai apa, Mas? Khalifah. Muawiyah pernah menjadi khalifah, diserahkan oleh siapa? Anak jari Ali bin Abi Thalib, karena terjadi apa, Mas? Dua kubu yang saling apa? Kemudian yang menjadi penengahnya siapa, Mas? Anaknya Ali. Ya, siapa namanya? Hasan atau Husain? Hah? Yang benar, Ustaz tadi keliru loh. Dengar banyak orang ini. Ustaz juga lupa-lupa ingat ini. Hasan Husain apa Hasan ini? Yang penting anaknya Ali, ya. Antum jangan bikin ragu. Ya, nanti benar. Ya, sudah. Memberikan ini kepada siapa? Kepada Muawiyah. Untuk menenangkan dua kelompok yang berseteru. Siapakah yang harus menggantikan? Apakah anaknya Ali atau Muawiyah? Justru diserahkan kepada apa? Muawiyah. Baik. Saya agak ingat lupa. Kalau ya sudah enggak usah di apa? Di kalau lupa ya wis. Nah. Baik. Kemudian yaitu selama 3 tahun. Selasa Sinin. Dan beliau meninggal, yaitu Uqbah bin Amir, meninggal dengan umur yang mendekati 60 tahun. Ya, masih termasuk tidak terlalu tua ya. Mendekati 60 tahun. Belum begitu. Baik. Qauluhu man ta'allaqa tamimatan. Barang siapa yang menggantung tamimah. Ay allaqaha muta'allikan biha qalbuhu. Yaitu maksudnya, orang yang menggantungkan tamimah yang hatinya bergantung kepada tamimah tadi. Paham? Nah. Jadi bergantung kepada tamimah tadi. Ini termasuk perbuatan-perbuatannya mantap kepada syirik. Minimal syirik asghar. Fi talabi khairin au daf'i syarrin. Dalam hal apa, Mas? Untuk mencari kebaikan dan menolak kejelekan. Jadi barang yang digantungkan tadi terkaitnya dengan hatinya untuk apa? Mencari, meminta kebaikan dengan sebab ini dan menolak kejelekan dari sebab yang dipakai tadi atau yang digantungkan tadi. Nah, ini banyak ya orang sekarang ya Mas ya. Dunia itu kan terus berjalan ya, hidup kita juga terus. Hambatan dan rintangan itu selalu menyertai kita, betul enggak Mas? Orang itu terkadang pikirannya kesana kemari, tergantung nanti kondisi wilayah dan sikonnya. Nanti ada orang datang menawarkan sesuatu, bisa jadi tawarannya baik. Bisa jadi tawarannya seperti ini. Nanti kamu gantung aja tamimah di lengan kamu atau di jarimu. Nanti kalau kamu dagang, kamu bawa itu aja. Nanti bisa mendatangkan apa Mas? Banyak kelarisan. Nah, ya sudah selesai, sudah orang manusia dicoba kok. Gimana? Yang penting perut kan begitu kan? Ya, tapi itu ujian. Manusia itu memang diuji terus siapapun orangnya. Dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, detik ke detik, jam ke jam dicoba dan itu terus menimpa kita. Makanya kita tidak bisa selamatkan diri kita kecuali Allah yang menjaga kita, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Ya. Kita enggak tahu setahun lagi kita kayak apa nih. Kita enggak tahu ya. Itu setahun ya. Omongan setahun itu masih lama ya. Bisa jadi besok. Ya tahu begitu. Bisa jadi. Nah, dunia itu kan selalu datang terus. Nah, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita teruskan sedikit. Qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri. Ini menerangkan tentang tamimah. Yaitu dikatakan itu khirzatun kanu yu'allikunaha. Itu khirzah, kantong yang berjahit, yang berisikan rajah-rajah. Sudah mengerti Mas? Berarti Anda sudah pernah lihat semua. Kalau belum pernah lihat, ya wos, pokoknya kantong yang berjahit diisikan dalamnya apa saja di situ yang dimaukan. Ya. Masya Allah ya. Di alam dunia ini mirip-mirip dari tahun ke tahun. Nah, ini ngomongnya kan dulu. Sekarang ya sama aja, terwariskan. Baik. Kemudian dikatakan di sini yang digantungkan padanya. Yarawna annaha tadfa'u anhum al-afat. Yang mereka menganggap izroh tadi, yaitu kalung kantung yang berjahit yang berisi raja-raja tadi, ya, itu untuk menolak daripada mereka bahaya-bahaya. Bahada jahlun wa dhalalatun, ini merupakan suatu kebodohan dan kesesatan. Itla mani'a wala dafi'a ghairullahi ta'ala. Yang mana tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa memberikan menarik sesuatu kecuali apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada apa namanya? Pasukan berani mati. Apa dulu yang di apa ditabrak truk langsung ada yang sakit masuk rumah sakit barang itu. Apa namanya tuh? Pasukan berani mati. Apa, Mas? Yang membela seseorang kemudian pasukan berani mati katanya mau coba kekebalannya. Jinnya ada yang lari mungkin. Jadi ada yang ditabrak di gelindas oleh truk, sebagian ada yang sakit masuk rumah sakit. Nah, ini suatu yang mereka menjadikan apa? Jimat-jimat itu sebagai penangkalnya. Baik. Waqala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, At-Tamaim jam'u tamimah. At-Tamaim jamak daripada tamimah. Itu bentuk apa namanya, jamaknya dari bentuk mufradnya kata tamimah. Wa iya kharazatun kanat al-arab tu'allikuha ala awladahum. Itu tadi kantung yang berjahit, yang berisi raja-raja, yang orang Arab menggantungkannya pada anak-anak mereka. Sama enggak, Pak? Sama ya berarti, terwariskan. Di Sumatera yo, di Jawa Barat yo, sama dengan di Arab sana, sama saja. Nah, iya. Kemudian yattakuna biha al-ain fi za'mihim, untuk menjaga anak-anak mereka dari penyakit al-ain dalam persangkaan mereka. Al-ain, Mas ya, al-ain itu betul ada. Jadi kalau orang itu di Arab sana terutama, karena pandangan yang hasad bisa menjadikan apa, sesuatu yang dipandang itu bisa luntuh, bisa apa, hancur, bisa sakit yang dilihat kalau orang itu dengan pandangannya apa, hasad. Makanya doanya apa, Mas? Taca ta'awud diantaranya, atau bacakan doa-doa, atau diucapkan la ilallah dan seterusnya. Makanya hati-hati dengan pandangan orang yang hasad, bisa jadi merubah sesuatu yang ada pada orang yang dilihat tadi. Itu namanya penyakit ain namanya. Bukan sihir. Memang penyakit hasad pengaruh sekali besar terhadap orang. Dan itu biasanya di Arab sering terjadi demikian. Tapi bukan suatu pelajaran ya. Kalau di negeri Arab kan kebanyakan mobil-mobil itu kan ditulis di belakangnya, Mas, la ilallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu menurut mereka biar apa, pandangan orang yang hasad itu tidak berpengaruh kepada kendaraannya. Tapi itu bukan suatu bentuk apa, suatu bentuk penangkal. Tapi itu hanya merupakan suatu ijtihad dari mereka ya, bentuknya seperti itu. Ya. Ada ain itu, ya, hasad. Kadang anak kecil, mungkin dia hasad sama anak kecil, orang ini bagus sekali, dilihat, bisa di orang anak itu sakit, dan seterusnya. Ya. Itu namanya penyakit ain. Nah, taib. Kemudian, sedikit lagi, Mas. Taib. Ustaz juga sudah, ini, ngomongnya sudah ini. Fa'abotolaha al-Islam. Maka kemudian Islam meniadakannya. Qauluhu fala atammallahu la du'aun alaih, maka Allah tidak akan atamma, itu tidak akan mengabulkan keinginannya, yaitu mendoakan atasnya, mendoakan kejelekan atasnya. Itu namanya fala atammallahu la, Allah dia Nabi SAW itu mendoakan kejelekan. Qauluhu wa man ta'allaqa wada'atan Ya. Bifathil ra, bifathil waw atau wawi wa sukun al muhmalah. Jadi baca wada'ah. Qala fi Musnadil Firdaus, dalam kitab Musnad al Firdaus. Al wada'u syai'un, itu al wada'u sesuatu, yukhraju minal bahri yusbihu as-sadaf yattakuna bihi al-ain. Di sesuatu yang dikeluarkan dari laut yang seperti keong, ya, yang itu untuk menjaga dari penyakit ain tadi. Raja-raja itu biasanya dari keong, Pak, ya. Ya, biasanya dibuat jahitan, masukkan apa? Keong-keong di situ. Nah, itu biasanya begitu. Berarti sama aja ya, mirip-mirip ya. Terwariskan itu. Jin-jin itu pada mewariskan ilmu, ya, ilmu kedikjayaan, ilmu saikti angin lah, apa. Qauluhu fala wada Allahu lah bi takhfif ad-dal. Jadi wada'ah dengan diringankannya huruf dal, maksudnya tidak pakai titik. Ai la ja'alahu fi da'atin wa sukun. Ya, tidak, yaitu Allah tidak menjadikan dia ketenangan, ya, di dalam ketenangan, ya, di dalam ketenangan. Baik. Sedikit lagi, qala Abu Sa'adat wa hada du'aun alaih. Ini merupakan doa kejelekan atasnya. Wa qauluhu wa fi riwayat, dalam satu riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung tamimah, sungguh dia telah berbuat syirik. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat rahimahullah, innama ja'alaha syirkan. Hanya saja dia menjadikan itu sebagai syirik. Li'annahum, karena sungguhnya mereka, aradu, menginginkan, daf'al maqadiri al-maktuba alaihim, untuk menolak takdir-takdir yang telah ditulis, ditetapkan atas mereka. Wa talabu, dan mereka mencari, meminta, daf'al adha min ghairillahi alladhi huwa dafi'uhu. Mereka meminta untuk menolak gangguan dari selain Allah, yang dialah Allah yang hanya bisa menolak apa tadi, sesuatu tadi, dari gangguan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pembahasannya panjang, tapi intinya satu saja. Apa saja yang kita gantung, apa saja yang kita pakai, apa saja yang kita taruh di saku kita, semacam dalam rangka perkara itu, dalam rangka untuk mendatangkan manfaat atau mudarat bala. Ya, namanya apa, Mas? Jimat itu, syirik, perbuatan syirik. Hati-hati dengan yang seperti ini. Karena menjadikan suatu sebab yang syariat tidak menjadikan itu sebagai apa? Sebabnya. Itu syirik. Minimal syirik apa? Asghar. Kalau syirik akbar, karena dia menggantungkan hatinya kepada benda tadi semata-mata, tidak ada Allah di sana. Itu menjadi syirik apa? Akbar. Hati-hati. Bisa bertobat? Nah, bisa. Bukan kemudian sudah modar. Enggak. Kalau masih hidup bisa bertobat. Selesai tobat. Tobatan nasuha keluar dari kesyirikan tadi. Jadi ini nasihat untuk kita semua. Yang sudah berbuat ya tobat. Yang belum berbuat jangan mendekatinya. Jangan berbuat. Karena kita terfitnah. Bisa jadi tidak bertobat. Orang terfitnah itu gimana, Mas? Terfitnah. Ya, terfitnah. Tadi tidak melakukannya, terfitnah, kemudian mau keluar dari fitnah ini susah. Nah, ini jangan menganggap remeh sesuatu yang belum menimpa kita. Jangan kemudian, ah, nanti kita bisa tobat lagi. Ya, itu omonganmu. Kalau kamu sudah terfitnah, gimana? Susah keluar dari lingkaran fitnah tadi, ujian tadi. Baik, mungkin afwan. Begitu saja, Ju. Cukup? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ya wis tutup. Monggo. Kita biasanya sampai 9:30. Monggo. Iya. Ada Taip. Saya kalau itu belum tahu ilmunya, dari sisi mereka memberikan ilmu padanya. Jadi begini, kira-kira apa yang diomongkan dari batu itu? Kira-kira panjenengan tahu? Ada auranya. Kalau yang ana dengar dari sebagian orang, ya muslim juga, mereka mengatakan ada sebagian batu memang secara asalnya batu-batu itu memiliki apa namanya magnet atau sesuatu macam yang bisa ini. Jadi tidak, jadi ada batu-batu tertentu yang memang memiliki apa daya apa punya bisa menarik secara alam, entah itu mengandung panas dan seterusnya. Ya kalau memang ini benar, kalau ini benar loh Pak, kita kan tidak bisa apa dulu kecuali tahu ilmunya. Kalau benar ya tidak mengapa, karena itu sesuatu yang memang alami pengobatan dengan cara panas tadi dan seterusnya. Nah itu perlu dibuktikan, karena juga ada yang membuktikan dengan merukyah, itu juga tidak ada yang apa-apa di situ keadaannya. Saya bilang coba dirukyah dulu itu, dirukyah dengan orang yang bisa rukyah batu tadi, jangan sampai ada jinnya, kan begitu kan curiga kita, tapi gak ada apa-apanya, katanya begitu. Jadi wala alam isawab masalah itu, seperti yang seperti itu semua alam. Nah kan ada batu tertentu memiliki kekuatan apa? Dia memiliki panas dan seterusnya. Wala alam isawab. Kalau ragu-ragu, tinggalkan saja. Karena yang ragu itu diperintahkan dalam syariat apa? Meninggalkannya saja. Ya cukup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.